senja terpaut haruku, ku coba menatap alam yang ceria. Secerah hatiku bagaikan pohon cemara, melambaikan ketenangan bukit yang menghijau. Datangnya angin senja terpaut haruku, terbuai diriku lagu mempesona. Kudamba pelerai kerinduan kasih dia, kekasihku yang berada di lembah sana. Terpaut haruku, terbuai diriku laku mempesona. Kudamba pelerai kerinduan kasih dia, kekasihku yang berada di lembah sana.